Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma astaqa hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wadhibillah azzaikumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Taisir Karimir Rahman di Tafsir Jalalil Manan, dan masih di dalam surat At-Takwir. Qala As-Sa'di rahimahullah fi bayan kalamillahi ta'ala wa idha sama'u kusyifat, dan apabila langit dilenyapkan, ai uzilat, yakni dihilangkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala nyatakan, yauma tasaqqaqus samaa, pada hari di mana langit terbelah, bil ghumam, dengan awan, yakni langit tersingkap dan tampak di situ awan yang gelap. Yauma nafawis samaa'a kafayyi sijidil kutub, pada hari kami melipat langit seperti dilipatnya lembaran-lembaran kitab. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya Allah pegang dengan tangan kanannya. Qabdatuhu, yakni Allah pegang pada hari kiamat. Was samawat, demikian pula langit-langit. Ini samawat, ini langit yang ada sekian tingkat, semuanya matwiyat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala biyaminih, dengan tangan kanannya. Tidak lagi terlihat ada langit di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idzal jahimu su'irat. Artinya kalau sudah terjadi itu semua, kemudian sebagaimana telah lewat penjelasan tentang kejadian-kejadian hari kiamat, tidak lagi ada makhluk yang tersisa, bahkan para malaikat semuanya merasakan al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan ana jabbar. Akulah al-jabbar. Anal Malik, akulah sang penguasa. Aina muluku dunia, di manakah para raja-raja dunia? Anal Wahidul Qahar, akulah yang maha esa, maha satu, lagi maha perkasa. Aina Jabbarun, di mana para orang-orang yang sombong? Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian dalam keadaan sudah tidak lagi ada makhluk yang tersisa. Allah binasakan semuanya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala yang kedua setelah sekian masa dan dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan untuk menumbuhkan daripada jasad-jasad manusia, dan kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua dan ruh-ruh jiwa-jiwa kembali kepada raganya masing-masing. Di saat itulah mereka dikumpulkan dari awal hingga akhir di padang mahsyar. Dan kemudian wa idzal jahimu su'irat, neraka jahanam didatangkan dan kemudian dinyalakan apinya, ai uqida 'alaiha, ya ini dinyalakan apinya, fasta'arat, sehingga menyala. watahabat iltihaban lam yakun laha qabla dalik. Dan api neraka tersebut bergejolak dengan gejolak yang belum pernah terlihat dan tersaksikan gejolak yang semacam itu. Gejolak api yang begitu sangat ganas dan mengerikan. Suara api kalau melihat sesuatu itu suaranya bergemeretak mengerikan. Dan ini gejolak api daripada suara neraka jahim, neraka jahanam itu lebih mengerikan. Bahkan terdengar dari jarak yang begitu sangat jauh. Seperti sesuatu yang begitu menahan marah yang sangat dan tidak menelan apa saja yang ada di sekelilingnya. Wa idza jannatu uzrifat. Dan neraka jahim dalam keadaan dipegang oleh 70 ribu tali kekang kendali. Di mana masing-masing tali kekang kendali dipegang oleh 70 ribu malaikat. Wa idza jannatu uzlifat, dan di saat kemudian surga didekatkan, ay qurbat lil muttaqin, yakni didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang kafir, maka mereka sekedar baunya saja mereka tidak akan mendapatinya. Padahal bau surga bisa tercium dalam jarak 40 tahun perjalanan. Sehingga didekatkan di sini maksudnya adalah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Di saat kejadian tersebut hari kiamat, alimat nafsun ay kullu nafsin di annaha litiyaniha fi siyati syart. Alimat nafsun yakni setiap jiwa, walaupun di situ nafsun hanya mufrad, tetapi artinya adalah kullu nafsin. Setiap jiwa mengetahui. Karena konteksnya adalah konteks syarat, sehingga an-nakirah fi siyaqi syarti yufidul umum, itu kaidah di dalam usulnya. Nakirah, nafsun di sini nakirah, konteksnya adalah syarat, maka memberikan kaidah umum setiap jiwa. Mengetahui ma ahbaradai ma hadara ladaiha min al-amal allati qaddamatha. Yani setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia hadirkan daripada amalan-amalan dia masing-masing yang dia telah kerjakan di dunia. Setiap jiwa akan mengetahui perbuatan-perbuatan dia yang dia kerjakan di dunia secara rinci, perbuatan baiknya ataupun perbuatan jeleknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana pada ayat yang lain Allah menyatakan wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan hadir, datang di sisi mereka. Semua daripada hasil pekerjaan mereka hadir menemani mereka. Semuanya menjadi balasan. Apakah kebaikan ataukah kejelekan. Dan amalan-amalan tersebut menjadi sesuatu yang konkret. Sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan dipegang. Karena menjadi sesuatu yang konkret. Kebaikan ataupun kejelekan. Yang kemudian bisa ditimbang. Amalan-amalan tersebut. Wahadil awsaf allati wasafallahu biha yawmal qiyamah minal awsafil lati tan ja'iju lahal qulub wa tasqattu min ajliha al-huruf. Dan penggambaran-penggambaran ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kejadian demi kejadian pada hari kiamat nanti, dari awal surat sampai ayat ini, semuanya adalah penggambaran-penggambaran yang tentunya akan sangat menyebabkan rasa risau dalam hati. Sehingga musibah pada masa tersebut terasa begitu sangat dahsyat. Wa tarta'ib al-fara'is, dan al-fara'is ya. Yani akan menggigil ketakutan perasaan setiap orang. Wa ta'ummul makhawif, dan kekhawatiran pun merata kepada setiap orang. Wa tahussu ulil albab lil isti'dad li yaumil ma'ad, dan hal itu akan membawa, menghasung, mendorong setiap ulul albab, setiap orang yang memiliki akal untuk dia mempersiapkan pertemuan dengan hari tersebut. Otomatis. Di saat kemudian ada penggambaran-penggambaran yang mengerikan, sedangkan setiap orang pasti akan melaluinya, dia akan mempersiapkan. Gambarannya, ya, di saat kita misalnya akan melalui satu daerah, di mana daerah itu mau tidak mau kita akan lalui. Sedangkan di sana kita diberi gambaran yang sangat mengerikan. Di sana ada jebakan-jebakan, di sana ada binatang-binatang buas, ya. Dan kita mau tidak mau harus melaluinya. Gambarannya sungguh sangat mengerikan sekali. Kalau melewati tempat tersebut, jarang sekali bisa selamat. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang? Dia akan persiapkan dengan persiapan yang begitu sangat matang. Ya, di sana ada jebakan. Bagaimana cara mengatasi jebakan-jebakan tersebut? Ya. Jebakan-jebakannya sudah diberitahu. Ada orang yang tidak mau tahu. Ya. Padahal jebakan-jebakannya sudah diberitahu. Kemudian binatang-binatang buasnya. Ada ular, ada singa, ada berbagai macam binatang-binatang buas. Serigala, kalajengking, ular-ular berbisa. Dan peralatan untuk menghadapinya juga sudah ada. Tinggal dipersiapkan saja. Maka tentunya seseorang, di saat dia telah mempersiapkan sedemikian rupa, ya, kemampuan fisik dan psikisnya, mentalnya, dan keterampilannya, dia akan dengan enteng saja melewati tempat tersebut. Kenapa? Setiap jebakan dia sudah tahu. Jebakan ini di sini, jebakan itu di situ, cara mengatasinya begini, nanti ada binatang ini, binatang itu, kita sudah mempersiapkan peralatannya semua. Itu bagi orang-orang yang berakal. Ada orang-orang yang dia tidak percaya dengan kejadian, dengan adanya hal-hal tersebut. Ternyata dia mau tidak mau harus melewatinya, ya sudah binasa dia, tanpa ada perlawanan. Sama sekali, masuk neraka sudah, otomatis. Orang-orang kafir tidak ada persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Ada orang-orang yang menyatakan beriman tetapi leha-leha, nyantai-nyantai. Dia tidak mempersiapkan kecuali hanya ala kadarnya saja. Tidak cukup untuk menghadapi berbagai macam halang rintang yang akan dia hadapi. Padahal penggambarannya begitu sangat mengerikan. Sehingga kata As-Sa'di di sini, tahussu ulil albab lil isti'dad li dzalikal yaum. Hal itu akan mendorong, memotivasi daripada ulul albab, orang-orang yang diberi akal oleh Allah untuk mempersiapkan menghadapi hari tersebut. Wa tusjiruhu an kulli ma yujibul laum, dan akan kemudian menghentikan dia dari segala sesuatu yang akan membawa kepada celah. Perkara yang akan membawa kepada dosa, dia akan tinggalkan. Walihada qala ba'du salaf, karenanya sebagian salaf menyatakan, man arada an yanthura li yaumil qiyamah, siapa yang senang, siapa yang ingin untuk memandang seperti apa atau kejadian hari kiamat itu, karena ra'yu ainin, seperti melihat dengan kedua belah matanya, fa yatadabbar surat idza syamsu kuwirat, maka hendaknya dia mentadaburi, memikirkan, merenungi, meresapi makna kandungan yang terdapat di dalam surat At-Takwir ini, idza syamsu kuwirat, dan seterusnya. Itulah gambaran kejadian hari kiamat. Allahul musta'an. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala uqsimu bil khunnas. Maka sungguh aku bersumpah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, bil khunnas. Al khunnas banyak penafsiran di sana, akan tetapi yang paling tepatnya adalah tata surya. Al-Khunnas adalah tata surya. maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan adanya tata surya. Tata surya itu matahari, bulan, dan planet-planet, itu tata surya. Meskipun sering diterjemahkan dengan bintang, itu salah satu daripada tata surya, atau bukan, salah satu daripada penafsiran. Sebagian ulama menafsirkannya adalah an-nujum. Akan tetapi al-furnas ini adalah benda-benda langit yang khusus. Nanti akan ada penjelasan insyaallah. Al-jawaril kunnas yang beredar lagi terbenam, tersembunyi, tertutup. Wal-layli idha as-as, dan malam di saat dia baru saja datang, atau di saat dia mulai menyingsing, mulai meninggalkan daripada gelapnya. Waktu datang itu akbal, atau waktu perginya, yakni adbar. Idza as'as. Jadi as'as ini terkadang maknanya adalah akbal, yakni baru datang malam, atau adbar, yakni baru saja meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanaffas, dan waktu subuh di saat kemudian mulai bernafas, maksudnya di sini waktu fajar mulai menyingsing, atau waktu matahari mulai terbit. Ada dua penafsiran. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar ucapan rasul yang mulia. Ya, ini maksudnya adalah Jibril. Ucapan Jibril. Jibril disebut Rasul. Kenapa? Karena ucapan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat Rasul ini mengisyaratkan bahwa Jibril hanya sebatas penyampai. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim. Juga sama lafadznya, innahu laqaulu rasulin karim, tapi di dalam surat Al-Haqqah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu juga rasulin karim, rasul yang mulia, yakni rasul. Karena dia Al-Qur'an itu diberikan kepada rasul kemudian diusapkan oleh beliau. Akan tetapi kalimat rasul menunjukkan bahwa beliau bukan pengucapnya. Bahwa Al-Qur'an itu hanyalah disampaikan kepada beliau karena beliau adalah rasul. Sebagaimana Jibril adalah rasul, maka Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan kalamul basar, bukan kalamul malak. Bukan ucapan manusia, bukan ucapan malaikat, tetapi kalamullah. Bi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ya, ini sifat daripada Jibril di sini. Bi quwwatin, yang memiliki kekuatan, 'inda dzil 'arsy makin, di sisi penguasa ars yang maha kokoh, kekuatan yang sangat kokoh. Ini sifat daripada Jibril, digambarkan memiliki kekuatan yang sangat kokoh karena dia bertugas menyampaikan wahyu. Tentunya musuh-musuh daripada Rasulullah SAW dan musuh-musuh daripada kebenaran dari kalangan syayatin yang memiliki kekuatan-kekuatan yang dahsyat, tentunya di kalangan syayatin ini akan berusaha untuk merebutnya, mengubahnya, membuat tipu daya dan sebagainya. Maka dipilihlah Jibril yang membawa daripada wahyu. Dan Allah sebutkan sifatnya adalah biquwatin makin, memiliki kekuatan yang kokoh, sangat kokoh kekuatannya. Sehingga makhluk-makhluk yang lain, siapapun dia, tidak akan mampu untuk berani mengusiknya. Sehingga betul-betul terjaga. Ini berarti ini terjaga dari luar. Tidak akan ada sedikit pun intervensi dari luar. Betul-betul terjaga di Jibril. Sedangkan Jibril tersebut bisa jadi Jibril yang merubah-rubahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan muta'in thamma amin. Begitu sangat ditaati di kerajaan langit sana Jibril ini, dan terpercaya. Sehingga dari dua sisi, baik dari sisi internal ataupun eksternal, itu terjaga wahyu tersebut. Ya, tidak akan ada intervensi dari pihak lain, tidak pula dari Jibril sendiri karena dia adalah Al-Amin. Disifati dengan Al-Amin. Muta'in, sama Amin. Sangat ditaati oleh seluruh malaikat-malaikat yang ada. Sehingga ya kalau malaikat sudah taat kepada Jibril, tidak akan ada yang berani mendekat kepadanya. Tidak akan ada yang berani untuk mendekat kepadanya dari kalangan syayatin. Dan terpercaya di dalam membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada penambahan ataupun pengurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiba ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian, yakni Rasulullah SAW maksudnya, adalah orang yang gila. Sebagaimana tuduhan mereka. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh-sungguh Rasulullah telah melihatnya, melihat Jibril, utusan Allah yang maha mulia tersebut, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, terlihat nyata. Ya, tetapi yang melihat hanya Rasulullah SAW, dan itu kemampuan daripada Jibril, bisa memperlihatkan diri kepada siapa yang dikehendaki. Yang lain tidak ada yang melihatnya. Memperlihatkan dirinya padahal berada di antara langit dan bumi, ya, di mana sayapnya itu mampu untuk menutup ufuk. Tetapi tidak ada yang melihatnya kecuali Rasulullah SAW. Memiliki 600 sayap. Dalam rupa yang aslinya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan tidaklah dia Muhammad alal ghaib, di dalam menjelaskan perkara-perkara yang ghaib, bidonin, begitu bakhil. Tidak. Pada apa yang beliau ketahui terkait dengan perkara-perkara yang ghaib yang diwahyukan kepada beliau, maka beliau begitu sangat-sangat pemurah. Beliau dengan senang hati menjelaskan kepada umat betapa banyak berita-berita tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Itu perkara yang baik, belum terjadi. Dan juga perkara-perkara yang akan terjadi dari akhir zaman. Ya, berbagai macam kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Sebagai asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Diberitakan oleh Rasul. Demikian pula tentang kejadian di alam kubur. Perkara yang baik. Pertanyaan mungkar dan nakir juga bagaimana menjawabnya diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, tidaklah pula Al-Qur'an itu ucapan daripada syaitanir rajim. Bahkan syaitan akan lari terbirit-birit mendengar lantunan-lantunan ayat Al-Qur'an. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah ucapan dari syaitan? Fa'ain atadhabun, tantas kemanakah kalian tidak pergi? In huwa illa zikru lil alamin, tidaklah Al-Quran itu melainkan peringatan bagi alam semesta. Liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang menginginkan keistiqomahan untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, maka baginya untuk kemudian menjalankan isi Al-Quran. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian bisa berkehendak demikian kecuali jika Allah juga menghendakinya. Rabbul alamin artinya itu adalah taufik dari Allah, itu adalah hidayah dari Allah. Maka mintalah hidayah kepadanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan yang lurus. Betapapun seseorang mencari jalan tersebut, jika Allah tidak tunjuki, dia tidak akan mendapatkannya. Qala Syekh Sa'di, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, aqsama ta'ala bil khunnas, Allah ta'ala bersumpah dengan khunnas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya Allah bisa bersumpah dan boleh bersumpah terhadap makhluk-makhluknya apapun itu, ya. Kenapa? Karena makhluk adalah menunjukkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar makhluk itu semakin menunjukkan akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Adapun makhluk maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata. Karena memang tidak ada daya dan kekuatan pada makhluk sedikit pun kecuali dengan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bersumpah kok dengan makhluk. Makhluk bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Harus bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Bil kunnas, dengan kunnas wa ya al kawakib, dan al kunnas itu adalah al kawakib. Ini di sini disebutkan di antara penafsiran dan itu yang masyhur dan mungkin juga dalam terjemahan-terjemahan yang ada dengan bintang-bintang. Jadi al-kawakib adalah bintang-bintang. Al-kunnas adalah al-kawakib. Artinya bintang-bintang. Allati tasnusu. Yang bintang-bintang itu tasnusu ay tata'akhkhar an sayril kawakib al-mu'tad ila jihatil masyriq. Yani yang kemper ya, tata'akhkhar itu terlambat ya. Berada di apa bagian yang paling akhir dari peredaran bintang-bintang yang normal menuju ke arah masyrik, menuju ke arah timur. Ya, di mana bintang-bintang ini dia beredar, maka ada funnas ya, funnas yang dia ini masih tetap berada di tempatnya seolah-olah walaupun dia juga ikut beredar, ya. Cuman dia peredarannya lambat. Peredarannya lambat. Dan itu ada keutamaan-keutamaannya. Ada keutamaan-keutamaannya, ada hikmahnya kenapa Allah membuat demikian. Wa hiya an-nujumu sab'a as-sayyarah, dan al-kunnas itu adalah bintang-bintang. Jadi penyebutan bintang ini adalah makhluk-makhluk yang ada di alam semesta atau di langit sana ya, di angkasa. Itu disebutnya dengan nujum. Sehingga ya planet-planet tata surya itu masuk di dalamnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini yang dimaukan oleh Syekh Sa'di dengan al-kawakib adalah al-kawakib al-mu'ayyanah. Bintang-bintang tertentu yaitu sebutannya kalau kita kenal sekarang dengan tata surya. Wa hiya an-nujumu sab'a as-sayyarah. Yani 7 bintang yang beredar. Asy-syamsu yang pertama adalah matahari. Wal qamaru yang kedua adalah bulan. Wa zuhratu yang ketiga adalah Venus. Wal mustari, mustari itu Jupiter. Wal mariy atau marih, marih itu Mars, planet Mars. Wa zuhal ini planet Saturnus. Wa utarit ini Merkurius. Jadi ada 7. Fahadihi as-sab'ah laha sayron. 7 planet ini atau 7 bintang ini disebut bintang itu aja bedanya. Kita sebut tata surya ya. Tata surya ini laha sayron memiliki 2 peredaran. Sayrun ila jihatil maghrib ma'abakil kawakib wal aflak, peredaran ke arah barat bersama dengan peredaran bintang-bintang yang lain dan makhluk-makhluk angkasa yang lain ya, benda-benda angkasa yang lain. Wasai mu'akis lihada min jihatil masyriq, dan peredaran yang kebalikan daripada ini dari arah masyriq, dari arah timur. Tahtasu bihi hadhihi sab'ah duna ghairiha, dan ini hanya khusus pada 7 bintang ini, tidak pada bintang-bintang yang lain. Tentu bagi yang mempelajari ilmu astronomi, bukan ilmu nujum dalam artian perbintangan, bukan, tapi ilmu astronomi, suatu ilmu yang memang bisa dipelajari dan boleh pelajaran terkait dengan astronomi yang kaitannya dengan perbintangan, bukan zodiak ataupun bukan istilahnya ilmu nujum ya. Ilmunya dukun ya, bukan. Tapi ilmu astronomi betul-betul ilmu secara ilmiah bisa dipelajari ya, pergerakan daripada bintang-bintang tersebut. Maka dia akan dapati tujuh macam bintang ini ya, yang disebut dengan tata surya memiliki dua peredaran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Fa'aqsamallahu biha fi hali funusiha. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya pada kondisi funus, yaitu ai ta'khuriha, di saat tertinggal bintang-bintang ini oleh peredaran bintang-bintang yang lain. Bintang-bintang yang lain berjalan terus, mereka-mereka ini jalannya sangat pelan sekali. Ya, tujuh bintang tersebut. Wa fi hal jiryaniha, dan pada saat berjalannya. Wa fi hal kunusiha, dan pada saat tertutupnya. Tertutup di sini istitarha bin nahar, tertutup oleh cahaya matahari siang hari. Baik, ini adalah salah satu daripada penafsiran, dan ini merupakan penafsiran daripada Ali bin Abi Thalib. Dan ini yang dipilih oleh Muqatil dan Ibnu Qutaibah dari kalangan mufassirin. Kemudian saya tadi mengatakan wa yuhtamal annal murad biha jami'un nujum al-kawabis sayyarah wa ghairiha. Dan ada ihtimal bahwa yang dimaukan dengan al-funnas adalah seluruh daripada bintang-bintang. Seluruh daripada bintang-bintang. Baik bintang-bintang yang beredar ataupun yang tidak beredar, dalam artian seluruh bintang yang ada di alam semesta sana, atau makhluk-makhluk angkasa, atau yang disebut dengan benda-benda langit. Ada meteor, ada komet, ada macam-macam itu, semuanya itu sebutannya adalah funnas. Sebagaimana itu merupakan penafsiran kedua, penafsiran daripada Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abu Ubaidah, As-Suddi, Mujahid, dan juga satu riwayat dari Ibn Abbas. Jadi sudah ada dua penafsiran. Tiga penafsiran yang lain tidak disebutkan oleh saya saat ini. Pendapat yang ketiga, funnas itu adalah bakor wahsyi, sapi liar. Funnas itu jamak daripada al-funus. Al-funus itu artinya adalah sapi jantan liar. Sapi jantan yang liar. Nah, mu'annatnya itu khonsa. Nah, jadi khonsa itu artinya sapi betina liar. Ada ya nama khonsa itu, banyak ya. Khonsa. Asal katanya adalah sapi betina liar. Ini nama di antara sahabi ya, khonsa. Dan ini penafsiran daripada Ibnu Mas'ud. Adapun pendapat yang keempat, itu adalah al-ghiba. Al-ghiba. Ini sejenis kijang. Rusa atau sejenisnya. Ini diantara penafsiran Ibn Abbas. Dan juga ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair, murid daripada Ibn Abbas. Pendapat yang kelima, al-funas adalah para malaikat. Ini disebutkan oleh Al-Mawardi. Yang menafsirkan bahwa al-funas adalah sapi ataupun kijang, maka makna daripada al-jawaril kunnas, al-kunnas di situ adalah al-husun. yakni dahan-dahan daripada pepohonan. Al-Jawaril Kunnas. Ini dia berjalan pada dedaunan dan dahan-dahan pohon. Demi sapi-sapi jantan liar yang berjalan di antara dedahanan-dedahanan pohon. Ataupun demi kijang-kijang yang berjalan pada dedahanan pohon. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga yang memang yang rajih dalam perkara ini adalah penafsiran yang pertama tadi. Ya, yakni tata surya. Allah sedang berbicara tentang tata surya. Yang memiliki peredaran khusus. Dua peredaran. Peredaran bersama dengan bintang-bintang yang lain. Dan peredaran tersendiri yang dilakukan oleh 7 bintang khusus tersebut. Jadi berikutnya. Walaili idha as'as. Dan malam. Idha as'as ay adbar. Di saat dia pergi. Ya, ini di saat meninggalkan gelapnya sedikit demi sedikit. Waqila, dan ada pula yang mengatakan as-as artinya adalah akbal, di saat malam mulai masuk. Semakin pekat, semakin pekat, semakin pekat. Dan secara bahasa memang makna as-as bisa dua-duanya. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zujjar, salah seorang ulama lughah. Yuqal wa as-asal laylu idha akbala wa as-asa idha adbar. Dikatakan as-as di saat malam sudah mulai masuk. Dan dikatakan as-as juga apabila malam sudah mulai meninggalkan gelapnya. Faya tustakmal fil iqbal wal idbar. Sehingga hal ini bisa terpakai untuk kedua-duanya. Baik iqbal ataupun idbar. Baik baru datangnya malam atau di saat mau meninggalkan gelapnya. Hanya saja kalau kita melihat konteksnya tentunya makna iqbal. Ya, makna di saat malam mulai datang itu lebih tepat. Lebih tepat dalam artian susunannya itu lebih pas rasi begitu. Biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam di saat datangnya kemudian ya datang dengan apa namanya dengan gelapnya dan bersumpah dengan fajar di saat mulai menyingsing. Mulai terbit cahayanya. Dan ini serupa dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Wallayli idza yaghsha. Dan malam di saat telah menutupi. Yani datangnya malam tersebut menutupi bumi dari sinar matahari. Wan nahar idza tajalla. Dan demi siang di saat terang. Maka ini lebih ansab dalam artian lebih cocok. Demikian pula wadduha itu demi terang waktu duha. Walaili idha saja. Dan waktu malam di saat sunyi. Ini juga menunjukkan terang dan gelap. Atau gelap dan terang. Demikian pula Khaliqul Isbah, Allah yang menyingsingkan daripada waktu subuh sehingga semburat cahaya subuh tersebut dengan fajarnya. Wa ja'ala al-laila sakana, dan menjadikan waktu malam itu waktu istirahat dengan gelapnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk walaili idza as'as wa subhi idza tanaffas, masih akan ada pembahasan nanti akan cukup panjang. Sisi daripada faedah dari kalimat ini insyaallah. Karena setiap sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu ada nilai dan kandungannya. Ya, di situ ada hikmah yang bisa dipetik. Tidak hanya sebatas sumpah begitu saja. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail wa subuh? Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, nakbahillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.